Yes. Docteur, Jeff Jadi, les détats, don des dieux. Dizo. Usana pembe ni nangai. Yeah, yeah, yeah. Ni mana episode lito. Lelo, lamba, lelo,